Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang saya muliakan alhamdulillah segala puji dan sanjungan semata-mata milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala apa yang kita dapatkan dari bermacam-macam nikmat datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengambil dan mencabut serta merubah nikmat yang sudah dalam genggaman satu kaum sampai kemudian kaum itulah yang tega merubah nikmat yang ada pada diri-diri mereka. Dan kita sudah mengetahui bahwa tidak ada perbuatan manusia yang paling besar dalam merusak nikmat yang telah dititipkan dan diberikan oleh Allah dari perbuatan dosa dan kemaksiatan yang diperbuat oleh seseorang. Kita sering terkadang iri hati ma'asyiral muslimin di saat kita melihat orang-orang kafir mampu menggenggam dunia dengan gampang dan mudah mereka memperolehnya, sementara dia orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal, diberikan tidak seperti apa yang diberikan kepada orang-orang kafir atau pelaku dosa dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memahami, di saat seseorang dicuran sebuah nikmat, bukan berarti bahwa Allah azza wa jalla memuliakan dia dengan nikmat itu. Dan tidak pula Allah Azza wa Jalla menahan nikmat atas orang-orang yang beriman tidak diberikan sebagaimana diberikan kepada orang-orang kafir. Bukan berarti Allah benci dan tidak suka kepada engkau wahai kaum mukminin dan mukminat. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menyebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Telah disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apa maksudnya bahwa dunia ini bagikan penjara di hadapan orang-orang beriman? Dia akan banyak tertahan karena ada lampu-lampu merah. Bisa dia punya kemauan dan keinginan, dia masih melirik keinginan dan kemauan ini diridhai oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak. Apa yang dimaukan dan diinginkan, disenangi dan diridhai, atau dibenci atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang beriman itu selalu tertahan dengan kehendak dan kemauan serta kasih sayang dan ridhanya Allah Azza wa Jalla ketika berbuat. Sementara orang-orang kafir tidak ada lagi lampu merah bagi mereka. Semuanya mereka tabrak, semuanya mereka lakukan karena tidak ada peduli apakah dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga para pelaku dosa dan kemaksiatan. Maka ketahuilah wahai saudaraku kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, cukup bagi kita bahwa Islam dan iman merupakan nikmat yang paling mahal di dalam hidup. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling berharga di dalam hidup, karena Allah Azza wa Jalla telah berpesan agar jangan engkau meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai segenap orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali engkau menghadapi kematian kecuali dalam kondisi muslimin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ini adalah nikmat yang agak sangat besar dan agung, Islam yang engkau telah anut sebagai agama, Islam yang engkau telah jadikan sebagai keyakinan di dalam hidup, bimbingan-bimbingannya engkau terima dengan lapang dada. Bahwa ini adalah nikmat yang sangat besar, tidak akan bernilai dengan dunia seisinya, didatangkan dengan dunia dan seisinya, namun di sana sangat-sangat memprihatinkan hidup kita. Terhadap apa yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan ada orang-orang yang melelang agamanya, ada orang-orang yang menjual keyakinannya karena ingin memperoleh secuil duniawi. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yabi dinahu bi aradhim minad dunya. Dia menjual, dia melelang agamanya dengan secuil dunia, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, sebagai seorang Islam dan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tidak patut dan pantas engkau iri hati kepada orang-orang kafir karena dunia yang mereka telah capai. Keberikutnya, engkau tidak boleh menghambakan dan menghinakan diri di hadapan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yaqul wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sekali-kali kalian merasa hina, jangan sekali-kali kalian bersedih. Kalian wahai kaum mukminin adalah orang-orang yang tinggi kedudukannya, orang-orang yang mulia di dalam hidup, orang-orang yang punya wibawa. Jikalau kalian, kata Allah Azza wa Jalla, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka oleh karena itu Tidak boleh kita sama sekali minder di hadapan orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Azza wa Jalla, karena dunia yang telah diperoleh, karena dunia yang telah dicapai, Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan kebahagiaan yang hakiki di kehidupan dunia ini untuk kemudian dengannya meraih kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan iman dan Islam seseorang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapa saja yang ingin memperoleh kebahagiaan namun tidak melalui jalur ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, kebahagiaan itu adalah sangat-sangat semu, fata morgana, seolah-olah Anda telah barakallahu fikum meraih kebahagiaan, ternyata di sana ada orang yang beriman kurang di dalam hidupnya, mungkin tergolong fakir, mungkin tergolong miskin, namun mereka adalah orang yang paling berbahagia di kehidupan dunia ini. Lapang dadanya untuk menerima ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Dia berbuat apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia bekerja, dia berusaha. Namun di saat dia mendapatkan apa yang telah tertulis dalam catatan, tidak ada sikap berontak, tidak ada sikap kebencian. Yang ada adalah keridhaan, yang ada adalah kelapangan dada. Ini adalah keputusan yang tidak mungkin akan berubah. Ini adalah catatan dan dalam suratan yang tidak mungkin akan tertukar. Bukankah ini bentuk kebahagiaan yang hakiki? Bukankah ini adalah gambaran orang-orang yang tenang dan tenteram di dalam hidupnya? Di saat orang bisa meraih lebih dari dirinya, dia tidak pernah ada iri hati tertancap, karena dia tahu setiap hamba telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dan telah tertulis dan tercatat dalam suratan takdir yang tidak pernah akan pindah kepada siapapun juga apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sekali lagi, siapa saja yang mengharapkan kebahagiaan tidak melalui jalur ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kebahagiaan itu adalah amat-amat sangat semu, barakallahu fikum. Segenap saudaraku kaum muslimin, mungkin tadi kita menyangka orang-orang kafir itu adalah orang yang paling berbahagia. Tidak. Kita menyangka orang-orang fasik dan pelaku dosa dengan berhamburan kehidupan duniawi adalah orang yang paling bahagia. Jawabannya juga tidak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Atau mungkin kita membayangkan bahwa orang yang punya pangkat dan jabatan, orang yang punya posisi dan kedudukan tinggi adalah orang yang paling berbahagia di dalam hidup. Jawabannya juga tidak. Yang menjadikan sekali lagi orang berbahagia, tenang dan tenteram adalah dengan ketaatan yang dia ukir di dalam hidupnya. Dia mencoba mematri, dia mencoba kemudian untuk mengukir ketaatan untuk dia bisa meraih kebahagiaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, setelah kita mengerti semuanya ini, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menahan kebaikan dan nikmatnya sekecil apapun bagi hamba-hambanya, dan tidak akan melakukan perubahan nikmat itu sampai kemudian hamba itulah yang merubah nikmat itu dengan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa inilah dia bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Inilah dia keluasan karahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengejarnya. Mari kita kemudian mencarinya. Mari kita berupaya untuk kemudian memperoleh dan mendapatkannya. Karena bagaimanapun apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yadkhulu ahadukumul jannata bi amali." Tidak akan ada seorang pun masuk ke dalam surga karena amalan perbuatan yang dia telah lakukan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam surga karena amalan yang telah diperbuat dan yang telah dikerjakan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa ketaatan kita kepada Allah akan mengundang, menghasilkan, membuahkan kebahagiaan, ketenangan, dan ketenteraman di kehidupan dunia ini sebelum menuju kehidupan akhirat. Satu pesan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, agar jangan sekali-kali orang yang telah mampu melakukan ketaatan lalu punya jiwa ujub di dalam hidup, punya jiwa takabur, sombong di dalam hidup. Barakallahu fikum. Semestinya orang yang benar-benar beramal amal kebajikan dan soleh tidak akan ada ujub pada dirinya, tidak akan ada kesombongan pada dirinya. Muncul sifat ujub, muncul sifat keangkuhan dan kesombongan di dalam berbuat dan di dalam beramal, di saat rapuh amal yang kita lakukan dan kita kerjakan tersebut. Kok bisa amal menjadi rapuh sampai bahkan tidak berguna dan tidak bermanfaat? Bahkan sampai amalan yang kita kumpul bisa menjadi sebuah murka dan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak akan muncul sifat ujub pada diri seseorang apabila dia beramal karena semata-mata mencari ridhanya Allah Azza wa Jalla, karena ikhlas dia berbuat dan beramal. Ma'asyiral muslimin, tidak akan ujub seseorang apabila dia benar-benar beramal di atas keikhlasan dan tidak keluar dari koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kemudian keikhlasannya itu lemah, berbagai macam penyakit yang merusak amalnya, yang menggagalkan dia di dalam memetik nilai amal, akan bermunculan dan akan datang. Riya contohnya, ingin pamer di dalam berbuat, ingin disanjung dan dipuji, ingin kemudian sesuatu terkait dengan duniawi, atau dia ingin menjadi orang yang paling dari saudaranya. Kapan? Di saat keikhlasan itu lemah. Maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam berpesan, wahai orang-orang yang telah berbuat dan beramal, kalian tidak akan masuk ke dalam surga karena amalan kalian. Rasulullah alaihi salatu wassalam ditanya, wala anta ya Rasulullah, demikian juga engkau ya Rasulullah. Wala ana, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, demikian juga saya, tidak memasukkan saya ke dalam surga karena amalan semata. Walakin taghammadani Allahu birahmatihi. Akan tetapi kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla telah melumuri diriku dan amalku dengan rahmatnya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan seseorang itu masuk ke dalam surga karena kasih sayang dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mengejar kasih sayang dan rahmat Allah azza wa jalla melalui ketaatan atau amal yang kita lakukan, harus kita membangun dan mendasari amal itu di atas dua landasan tersebut yang sudah kita beritahukan. Yang pertama adalah keikhlasan, dan yang kedua, amalan itu tidak boleh keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka di saat kemudian seseorang yang mukmin atau seorang muslim tidak lagi memperhatikan rambu-rambu agamanya, tidak lagi menoleh dan mempelajari aturan-aturan dan pengajaran di dalam agamanya, maka Allah Azza wa Jalla akan murka dan marah. Allah Azza wa Jalla akan yaskhatuhu. Allah akan memarahinya. Allah akan murka kepadanya. Mari kita ambil sebuah contoh. Allah Azza wa Jalla memberikan kemurkaan kepada orang-orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan, yang melakukan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Mereka yang tidak mau menegakkan, mencegah dari kemungkaran, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya mulia. Allah Azza wa Jalla bercerita. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari murkanya, dari kemarahannya, di saat kita benar-benar terbimbing dan selalu berpegang dengan aturan-aturan agama ini. Allah bercerita di dalam surat Al-Ma'idah ayat 78 sampai ayat ke-80. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah Azza wa Jalla mengatakan, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabiullah Dawud, melalui lisan Nabi Isa ibnu Maryam. Kenapa? Disebabkan karena kemaksiatan yang mereka perbuat kepada Allah. Disebabkan karena kezaliman yang mereka perbuat terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa dosa akan menyebabkan turunnya hukuman Allah. Kezaliman akan menyebabkan turunnya hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari sebab ditimpakan kerendahan dan kehinaan serta hukuman Allah Azza wa Jalla oleh Bani Israel, mereka tidak mencegah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Dia tahu kalau ini adalah mungkar, namun tidak tergerak hatinya untuk mengingkarinya. Ini adalah perbuatan besar dalam pandangan agama, yang tidak boleh seorang muslim dan muslimah menganggap enteng dan remeh, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka di saat seseorang berupaya untuk menegakkan hukum di negeri kita ini, maka dia harus lebih bersemangat untuk menegakkan hukum yang turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita sebutkan beberapa malapetaka dan bahaya, kerusakan dan kejelekan diamnya seseorang dari dosa dan kemaksiatan. Salah satu sebab dilaknatnya orang-orang Bani Israel disebabkan karena mereka diam dari kemungkaran-kemungkaran barakallahu fikum. Maka dari sini kita mengetahui, diamnya dari kemungkaran termasuk orang yang melakukan kemungkaran. Allahu Akbar. Kata Rasul alaihi salatu wassalam yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, yushiku ayya ummahumullahu bi'iqabim min indihi. Dekat lagi waktunya, sudah hampir dekat Allah Azza wa Jalla menyeluruhkan hukumannya kepada semuanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena di saat mereka melihat kemungkaran, mereka diam dan tidak mengingkari kemungkaran itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka orang yang diam dari kemungkaran, dia pantas untuk mendapatkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla, karena padanya kerusakan yang sangat besar. Orang yang diam dari kemungkaran termasuk dari pelecehan, peremehan, penghinaan terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Karena kalau seseorang muslim dan muslimah mengagungkan, ada pemuliaan kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka akan cemburu di saat kemungkaran itu dikerjakan. Niscaya mereka kaum mukminin dan muslimat itu akan marah kepada apa yang Allah Azza wa Jalla marah karenanya. Tetapi banyak orang yang diam dari kemungkaran, bahkan na'udzubillahi min dzalik, sampai melindungi orang-orang yang melakukan kejahatan dan kemungkaran. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, diam saja dari kemungkaran akan menyebabkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla, akan menimbulkan kerusakan yang azimah, yang sangat besar. Bagaimana lagi jikalau memberikan dukungan atau melindungi atau memberikan pembelaan orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Maka Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan, diam saja di hadapan kemungkaran, maka orang ini telah melakukan kemaksiatan sesungguhnya. Diam saja di dalam kemungkaran dikerjakan di hadapannya, maka ini adalah perbuatan maksiat. Diamnya saja itu adalah perbuatan maksiat, walaupun orang diam itu tidak ikut terlibat di dalam kemaksiatan tersebut. Barakallahu fikum. Karena sebagaimana dia wajib untuk menjauhi kemaksiatan, maka dia juga wajib untuk memberikan pengingkaran terhadap para pelaku kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, diam dari kemungkaran menjadikan para pelaku dosa dan kefasikan menjadi orang yang berani untuk melakukan dosa dan kemaksiatan tersebut semakin memperbanyak. Kenapa? Karena diam dari perbuatan kemungkaran. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tidak boleh, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, siapapun yang punya keimanan pada dirinya dan cinta kepada al-Islam, tidak boleh dia mendorong agar pelaku dosa menjadi orang yang berani dalam kemaksiatannya. Karena kalau sampai sudah muncul di tengah kaum muslimin, maka orang-orang yang berada dalam kebaikan akan melemah, dan orang-orang yang jahat dan jelek akan berani terhadap orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapapun yang terlibat di dalam kancah dakwatu ilallah Azza wa Jalla, maka dia wajib untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan berprinsip saja amar ma'ruf, tetapi membuang terkait dengan prinsip nahi mungkar. Dan kita tahu bahwa kemungkaran yang paling besar di dalam hidup kita ini adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Di bawahnya adalah perbuatan mengada-ngada dalam urusan agama. Di bawahnya beragam bentuk dosa dan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka kita berharap bahwa seruan dakwah yang dikumandangkan dari rumahnya Allah Azza wa Jalla sebagai salah satu sentral kaum muslimin di kota Sumbawa ini adalah dalam rangka menebar kebaikan dan mengingkari berbagai macam bentuk kemungkaran yang dilakukan baik oleh bangsa jin ataupun bangsa manusia. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka di saat sekali lagi seseorang diam dari kemaksiatan, maka perbuatan ini menambah keberanian para pelaku dosa, menjadikan mereka berani terhadap orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena perbuatan diamnya dari dosa dan kemaksiatan itu akan menambah kejahatan dan akan menambah besarnya musibah, baik musibah yang bersifat agama ataupun musibah yang bersifat duniawi. Keberikutnya, mendiamkan kemungkaran akan menyebabkan ilmu itu lenyap sedikit demi sedikit, lalu kemudian kejahilan akan menebar dan merajalela. Segenap saudaraku kaum muslimin, kalau sekiranya terus terjadi hal ini, akan menyebabkan orang bodoh tidak lagi mengetahui tentang hakikat agamanya. Mungkin saja akan terjadi, yaitu mereka menganggap kemaksiatan itu adalah baik, bagus, dan seterusnya. Ini adalah kerusakan yang sangat besar, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Termasuk dari mara bahaya diam dari sebuah kemungkaran adalah terhiasi kemaksiatan itu di dalam dada-dada manusia. Apalagi kalau kemudian terhiasi di hati anak putra putri anak negeri ini, sehingga mereka gemar melakukan kemaksiatan karena orang-orang besar, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang punya ilmu tidak memberikan pengingkaran terhadapnya, sehingga mereka menganggap kemaksiatan itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, atau kemudian terhias di dalam dada-dada mereka menjadi orang yang gandrung untuk mengerjakannya dan melaksanakannya. Barakallahu fikum. Nah, jangan berharap dari orang-orang yang seperti ini lalu kemudian mereka akan berjuang untuk agama Allah Azza wa Jalla. Namun kata Allah Azza wa Jalla, engkau akan menyaksikan mereka-mereka yang gemar melakukan dosa dan kemaksiatan. Orang yang diam dari kemaksiatan akan lebih condong dan cenderung terhadap orang-orang kafir daripada memberikan pembelaan terhadap agama dan saudaranya se-Islam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kecintaan dia terhadap orang kafir Karena mungkin orang kafir itu melicinkan dosa dan kemaksiatan yang dikerjakan, membantu dia untuk berdosa dan melakukan kemaksiatan, sementara di sana ada tokoh-tokoh agama tidak memberikan pengingkaran yang tinggi terhadapnya. Bahkan dia yang mengais di hadapan orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti inilah yang pantas untuk mendapatkan murka dari Allah Azza wa Jalla. Labi'sa ma kanu yaf'alun, betapa jahat dan jelek yang mereka lakukan. Engkau melihat kebanyakan mereka berloyalitas, cinta kepada orang-orang kafir, kepada Allah. Bahkan mereka memberikan pembelaan terhadap orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka inilah yang pantas untuk mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mari kita berbenah di dalam hidup ini. Dan kita tidak mungkin akan menjadi terbaik buat diri kita, dan kita tidak mungkin akan menjadi terbaik buat orang lain, dan kita tidak mungkin akan menjadi terbaik menjadi anak negeri ini kecuali harus melalui bimbingan-bimbingan agama. Tidak akan engkau jumpai orang yang terbaik menjadi anak bangsa, orang yang peduli terhadap negeri kita ini, kecuali orang-orang yang bagus beragama, orang-orang yang lurus di dalam memahami agamanya, orang-orang yang benar-benar berjalan dalam bimbingan dan tuntunan agama. Merekalah yang peduli sungguhnya, merekalah yang cinta terhadap negerinya, merekalah yang benar-benar akan memperjuangkan negerinya setelah memperjuangkan kepentingan agama Allah Azza wa Jalla. Mereka yang lurus di dalam beragama, mereka yang berjalan sebagaimana tuntunan dan bimbingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, sekali lagi sebagai penutup, kita tidak akan bisa menjadi orang yang terbaik buat diri kita sendiri kalau kita menjauh dari pengajaran Al-Islam, kalau kita menjauh dari ilmu agama, dan kita tinggalkan bimbingan-bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Kita tidak akan mungkin menjadi orang yang terbaik terhadap manusia secara umum, di dalamnya orang-orang kafir. Tidak akan bisa menjadi orang yang terbaik kecuali di saat kita berbenah di dalam hidup sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan bisa menjadi orang yang terbaik anak bangsa dan anak negeri ini, orang yang cinta terhadap kaum muslimin dan anak negeri ini, kecuali orang yang benar-benar memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan yang terkandung di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena di dalamnya telah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla kebahagiaan buat para pemimpin apabila mereka terikat hidupnya dengan tuntunan agama. Dan titipan di dalam Al-Quran dan sunnah buat rakyat menjadi rakyat yang baik di saat mereka benar-benar kembali kepada pengajaran kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang difahami dan yang diilmui kitabullah dan sunnah tersebut, serta diamalkan sesuai dengan pengamalan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga apa yang saya sampaikan dan saya menyinggung terkait dengan bahayanya diam dari sebuah kemungkaran, karena ini mengundang murkanya Allah Azza wa Jalla. Kalau saja diam dari kemungkaran mengundang murkanya Allah, bagaimana lagi kalau kita memberikan perlindungan dan menyiapkan tempat orang-orang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, pantas untuk mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man awa muhditha. Allah Azza wa Jalla melaknat mereka-mereka yang memberikan penjagaan dan perlindungan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.